Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sampai di mana terakhir? Fa'in subiqat. Sudah itu ya. Qala al-faqih ya. Masih kita pada pembahasan tentang ayat hasibu alla takuna fitnah. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya ada dua qiraah terkait dengan an di sini. Ada yang membawanya kepada an masariyah sehingga takun dibaca mansub. Wahasibu alla takuna fitnah. Ada juga annya mukhaffafa min tsaqilah sehingga takun dirafakan. Wahasibu alla takuna fitnah. Qala al-faqih wa ghayruhu wa an-nasbu arjah li anna ta'wil khilaf al-asli wa li hadha ajma'u 'ala nasbi fi alif lam mim ahasiba an-nasu ayutraku wa inna ma lam yaqra'u fihi bir-raf'i li'adami wujudi al-fasil bayna an wal fi'li bi khilafi wa hasibu an la takuna fitnah fa innahu wujida al-fasl bayna an wal fi'li bila nafiyah. Kata al-faqih dan yang lainnya, nasab itu lebih rajih pada contoh ayat tadi wa hasibu an la takuna, ya meskipun kedua-duanya sahih. Kenapa? Li'anna ta'wil khilaful asli. Karena ta'wil, yakni menakwilkan makna husban kepada makna al-yaqin, al-ilm, itu khilaful asl, milisi asal dari peletakan lafaz hasiba. Walihada ajma'u ala nasb. Oleh karenanya mereka, ahli nahu ataupun para qori, sepakat menasubkan pada contoh alif lam mim ahasiban nas ayutraku. Am di sini nasibah, nasariyah. Datang setelah hasiba. Ya, di sini an yutraku karena dibawa kepada dhon. Ataupun dibawa kepada ma yadullu ala ar-raja wa tama'. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, ijra'an lidhon ala aslihi, karena melangsungkan dhon kepada makna aslinya tanpa ditakwil. Ya. Jadi kalau dibawa hasiba kepada makna dhon secara hakiki, maka dia cocok dengan an-nasibah al-masariyah. Ya. Alif lam mim hasiban nasu ayutraku wa inna ma lam yaqra'u fihi birrafa', tidak lain tidak dibaca dalam contoh ini dengan rafa', yaitu an yatrukun, an yutrakuna, tidak dibaca rafa' dengan nun. Li'adami wujudil fasil, karena tidak ada di sini pemisah antara an dengan fi'ilnya. Berbeda dengan contoh wahasibu alla takuna fitnah, di situ boleh dibaca dengan dua sisi rafa' dan nasab karena ada pemisah antara an dengan fi'ilnya, yaitu dengan la. Adapun dalam contoh alif lam mim hasiban nasu ayutruku, tidak ada pemisahnya. Fa innahu jidaf al-faslu baina an wal fi'li bila nafiyah. Contoh wahasibu alla takuna fitnah, ada di situ didapati pemisah antara an dengan fi'ilnya, yaitu pemisah yang berupa la nafiyah. Intinya kalau fi'il itu menunjukkan kepada dhon, boleh dengan dua sisi. Yang lebih rajih apa? Nasab. Ya, karena nasab itu tidak perlu mentakwil kepada makna yang menunjukkan kepada al-ilm. Adapun rafa', ya, karena ditakwil kepada makna al-ilm. Meskipun kedua-duanya boleh. Telah datang ya dua sisi ini dalam qiraah. Wasan yang kedua dari penasab setelah an. Wasani mimma yansibu bi nafsihi lan wa hiya harfun basitun. Yang kedua dari huruf-huruf ataupun dari adat yang dia menasabkan dengan sendirinya setelah an adalah lan. Wa hiya harfun basit, dan lan adalah huruf basit, yaitu lawan dari tarkib. Ya, huruf yang basit apa terjemahannya? Ya, liddu tarkib, bukan susunan dari dua huruf. Walaysa asluha lan nafiyah fa ubdilat alif wa nunan khilafan lil farra. Bukanlah lan ini aslinya la nafiyah kemudian diganti alifnya dengan nun sehingga menjadi lan. Berbeda dengan pendapatnya Al-Farra yang mengatakan demikian. Kata Al-Farra, lan itu aslinya adalah apa? La. Ya, la. Kemudian alifnya diganti dengan nun. Wa la asluha la'an fa hudzifatil hamzah takhfifan khilafan lil Khalili wal Kisa'i. Bukan pula asli dari lan adalah la dengan an. Kemudian dibuang hamzahnya untuk meringankan. Berbeda halnya dengan Al-Khalil dan Al-Kisa'i yang mengatakan demikian. Wahyalan linafi ma sayuf'al. Fungsinya adalah untuk menafikan. Ma sayuf'al, apa yang akan dikerjakan. Ya, menafikan perbuatan di masa yang mendatang. Ay linafi al-fi'lil mustaqbal, yakni menafikan perbuatan di masa mendatang. Imma ila ghoyatin tantahi, ada kalanya penafiannya. Hingga ghoyah tantahi, batas tertentu yang dia berakhir padanya. Contohnya, lan nadruha alaihi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Ucapannya kaumnya Nabi Musa. Kami senantiasa akan beriktikaf padanya. Ya, hatta yarji'a ilayna Musa, hingga Musa kembali kepada kami. Di sini lan nafi apa? Al-mustaqbal. Apa yang dinafikan di sini? Lan nabruha alaihi akifina, kami senantiasa akan itikaf. Ya, lan nabruha alaihi akifina. Ini dinafikan apa? Hah? Dinafikan. Terus menerusnya kan? Al-luzum. Terus menerusnya itikaf pada patung tersebut ataupun anak sapi. Tapi ada batasnya. Hatta yarja'a ilaina Musa. Batasannya ketika Musa kembali. Sampai Musa kembali baru berhenti. Wa imma ila ghairi ghayah. Ada kalanya penafiannya tanpa batas akhir. Contohnya, lan yakhluqu dzubaba. Mereka sekali-kali tidak akan mampu menciptakan dzubaba. Seekor sayap lalat pun. Iya. Apa ayatnya? Ya ayuhan nas duriba mafalan fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lah. Ai daiman mustamirra, yakni senantiasa dan selamanya mereka tidak akan bisa menciptakan dzubab. Wa la takunu bidzalika mufidah litabid. Ya. Dan lan tidaklah faedahnya menunjukkan penafian yang abadi. Ya. Mungkin sebagian mengatakan lan terkadang ada, tapi itu keliru, salah pendapat yang mengatakan bahwasanya lan itu untuk menafikan dengan penafian yang terus-menerus abadi. Mungkin di antara mereka ada yang berdalil dengan ayat ini, lan yakhluqu dzubaba. Tapi itu lemah. Kenapa? Lianna ta'bid fil ayat al-madhkuruh li amrin khawriji. Karena ta'bid, penafian yang abadi, yang terus menerus dalam ayat tadi, lan yakhluqu dzubaba, li amrin khawriji, dihasilkan melalui amrin khawriji. Amrin khawriji. Ya, perkara yang di luar lafaz itu. Ya, bukan dihasilkan ta'bid tadi oleh lafaz lan. Tapi perkara yang di luar itu. Ya, memang kenyataannya mereka tidak mampu gitu untuk menciptakan apa seekor lalat pun ya, selamanya. Jadi faedah ta'bid tidak dihasilkan oleh lafaz lan, tapi amrin khawarij, perkara yang ada di benak, difahami oleh akal-akal kita, itu bahwasanya mereka para makhluk seluruhnya tidak akan mampu menciptakan bubat. La min muqtabayatilan, tidaklah faedah ta'bid tadi dihasilkan dari lan. Wa qawlu Az-Zamakhsyari fi anmudzajih annaha mufidan li ta'bin qala Ibnu Hisham fil Mughni da'wa bila dalil. Adapun pendapatnya Az-Zamakhsyari di dalam Al-Mudzajih tafsirnya Al-Kasyaf sepertinya ya. Kata Az-Zamakhsyari bahwasanya lan mufida li ta'bid, faedahnya untuk penafian yang abadi. Qala Ibnu Hisham, kata Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni da'wa bila dalil. Ini adalah klaim tanpa dalil. Pengakuan yang tanpa didasari dengan dalil. Waqala Ibn Malik alhamdulillahu ala ta'bidi i'tiqaduhu filan tarani annallaha la yura wa huwa batil. Kata Ibn Malik yang membawa Zamakhsyari menafsirkan ataupun mengatakan bahwasanya lan yufidu ta'bid, yang membawa Zamakhsyari berpemikiran demikian, berpendapat demikian, adalah keyakinan dia pada ayat lantaroni, ucapannya siapa? Allah kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa ingin meminta kepada Allah agar dia, Nabi Musa, bisa melihatnya. Rabbi arini anzur ilaik, kata Allah, qala lantaroni. Ini itikad keyakinan dia, biasanya Allah tidak akan bisa dilihat selamanya di dunia dan di akhirat. Ini keyakinan yang sesat. Jadi yang membawa Zamakhsyari berpendapat demikian, kata Ibn Malik, adalah keyakinan dia pada ayat lantarani, yaitu bahwasanya Allah la yura, tidak bisa dilihat, wa huwa batil, dan ini adalah pendapat yang batil. Intaha. Faqasabata fil hadis al-mutawatiri anna ahlal jannah yarawnahu ta'ala. Telah sabit dalam hadis yang mutawatir bahwasanya ahlul jannah mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asahhu annahu yaqul al-fi'lu ba'daha lid-du'a kama yaqul ba'da la. Titik tadi ya. Tanya lebih sahih bahwasanya terkadang datang fi'il yang mengandungi makna doa setelah lan, kama yaqul ba'da la, sebagaimana fi'il yang mengandungi makna doa itu datang setelah la. Qala syair, berkata penyair, lan tazalu kadzalika tsumma laziltu lakum khalidan khuludal jibali. Lan tazalu kadzalika tsumma laziltu lakum khalidan khuludal jibali. Kalian akan senantiasa demikian dalam keadaan baik. Tsumma laziltu lakum, kemudian saya akan senantiasa untuk kalian kekal. Saya akan senantiasa kekal untuk kalian khuludal jibali, seperti kekalnya gunung. Di sini lantazalu, ya doa ya maknanya. Semoga kalian gitulah. Lantazalu kadzalik, semoga kalian senantiasa demikian dalam kondisi baik. Dan semoga saya juga senantiasa kekal untuk kalian seperti kekalnya gunung, katanya. Di sini syaitnya lan digunakan untuk doa lantazalu. Sebagaimana la, kalau la banyak ya untuk doa. Waqad sumi'a, betul itu ya. Waqad sumi'a jazmu biha fi lughatin, lakinnaha syadzah. Waqad sumi'a, dan telah didengar jazm dengan lan dalam satu bahasa, hanya saja itu syadzah, sangat sedikit. Kemudian belum dibaca matanya ya. Warraf'u wa tsani, yang kedua lan. Nahu lan nabraha alaihi akifin, wa thalith kai al-masariyatu wa hiya al-masbuqatu bil lam lafza, nahu likai la ta'saw aw taqdira, nahu ji'tu kai tukrimani, fa in lam tuqaddar al-lam fa kai jaratun wal fi'lu mansubun bi an mudmaratan ba'daha wujuban. Dan yang ketiga adalah kai masariyah. Kai masariyah bobitnya adalah kai yang didahului oleh lam lafzan, baik terlafazkan, contohnya lika la ta'saw au taqdira, ataupun ditakdirkan saja lamnya. Contoh jitu kai tukrimani. Fa in lam tuqaddar lam, apabila tidak ditakdirkan sebelum kai adanya lam, maka kai adalah jarah, bukan lagi penasob tapi sebagai huruf jar. Wal fi'lu mansub, dan fi'l setelahnya dinasobkan oleh an mudmarah, setelahnya, setelah kai, wujuban, secara wajib. Nahu lan nabruha alihi akifin. I'rabnya lan harfu nafin wa nasbin, nabruh fi'lun mubari'un mansub bilan wa alamatu nasbihi fathu akhirih, mutasarrifun min bariha min akhawati kana, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, wasmuha mustatirun fihi wujuban, taqdiruhu nahnu alihi jarun wa majrur, akifin khabaru nabruh, wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi alya niyabatan anil fathi li'annahu jam'u mudhakirin salimun. Wa thalith, tanya yang ketiga dari penasob setelah an dan lan, yang dia menasobkan dengan sendirinya adalah kai al-masariyatu, kai masariyah. dikatakan kayak masdariyah karena dia melebur dengan fi'il setelahnya menjadi masdar. Wahia dan juga untuk membedakan dengan kai al-jarah. Kai yang merupakan huruf jar. Kai al-masdariyah adalah allati tu'awwal ma'al jumlati ba'daha bimasdar. Kai yang ditakwil bersama jumlah setelahnya menjadi masdar. Wa fassaraha al-musannifu ka ghairihi bi annaha al-masbuqatu billam, dan musannif menafsirkan kai al-masdariyah sebagaimana ahli nahwu yang lain, yaitu bahwasanya kai al-masdariyah adalah kai yang didahului oleh lam. Ini maksud dengan lam adalah lam ta'liliyah. Lam yang maknanya lita'lil, untuk menunjukkan sebab. Lafzan nahu likai la ta'saw, apakah lam ta'lilnya terlafazkan, disebutkan lafaznya, contohnya likai la ta'saw ay li alla tahzanu. Makna likai la ta'saw adalah li alla tahzanu, agar jangan kalian bersedih hati. Wa i'rabuhu i'rabnya allamu harfu ta'lilin kai harfu masdarin masdari. I'rabnya lam harfu ta'lil kai harfu masdar wa nasab. Kemudian la nafiyah ta'saw fi'lun mudhari'un mansub bikai wa 'alamatu nasbihi hadzun nun wa waw al-jama'ah dhamir muttasil fi mahall rafin fa'il wal masdar al-musabbiq min kai wa ma ba'daha majrurun bila mita'lil. Jadi masdar al-munsabik yang dilebur dari kai dengan yang setelahnya itu dijarkan oleh lam ta'lil. Takdirnya li'adami asakum ay huznikum, agar tidak ada asakum, yakni huznikum, kesedihan atas kalian. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum. Tidaklah satu musibah ya, yang terjadi di langit ataupun di bumi ataupun pada diri kalian illa fi kitabi min qabli an nabraha, melainkan sudah tertera dalam Alkitab sebelum kami ciptakan para makhluk. Inna dhalika 'ala Allah yasir, ini demikian tidaklah sulit bagi Allah. Tujuannya apa adanya takdir ini? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum, agar kalian tidak bersedih hati atas segala apa yang terluputkan ya dari kalian. Wa la tafrahu bima ataakum, dan agar jangan kalian terlalu bergembira atas apa yang kalian dapatkan. Fa fil qamus wal asa al huzn, dalam al qamus disebutkan makna al asa adalah al huzn, kesedihan. Fa kayha huna la yajuzu ja'luha harfa ta'lil, dan kay di sini tidak boleh dijadikan sebagai huruf ta'lil ya, kemudian an setelahnya diidhmarkan. Ada yang kurang enggak? Fa kayha huna la yajuzu ja'luha harfa ta'lil wa an mudmarah ba'daha. Enggak ada yang kurang ya? Enggak ada. Maka kai di sini tidak boleh dijadikan sebagai huruf ta'lil dan dijadikan an mudmarah setelahnya. Apa alasannya? Li alla yadkhul, li alla yadkhula al-jaru ala mithlih. Ya. Agar jangan sampai huruf jar masuk kepada yang semisalnya, huruf jar yang lain. Ya, seandainya kita jadikan kainya huruf jar, berarti lam ta'lil ini huruf jar masuk kepada kai huruf jar pula. Yang demikian tidak diperbolehkan. Wahum layujizunah, dan mereka para ahli nahu tidaklah membolehkan ini demikian. Huruf jar masuk kepada huruf jar. Awil masbuqati billam, ataupun apa yang dia didahului oleh lam tapi takdira, hanya pada takdiran saja. Contohnya jitu kai tukrimani, maka tukrimani mansub dengan kai, dinasabkan oleh kai. Idza qudirta anna al-asla likai, apabila engkau menganggap menakdirkan bahwasanya asal dari ucapanmu kai tukrimani adalah likai tukrimani, apabila engkau meniatkan adanya lam sebelum kai. Wa annaka hadzafta lama istighna'an anha biniyatiha, dan bahwasanya engkau membuang lam istighna'an anha biniyatiha, karena istighna'an anha tercukupi ya dari lam tadi dengan sekedar meniatkan saja sudah cukup gitu. Wal masdaru al munsabiku min kai wa ma ba'daha majrur bil lam al muqaddarah, maka i'rabnya masdar yang tersusun terbentuk dari kai dengan yang setelahnya itu dijarkan oleh lam yang muqaddarah, yang diniatkan, yang ditakdirkan. Wa taqdir, takdiran maknanya adalah jitu li ikramika iyaya, saya datang agar engkau memuliakanku. Fa in lam tuqaddari lamu qablaha fa kay jaratun mufidatun li ta'lil, apabila tidak ditakdirkan al-lam tuqaddir atau tuqaddar, tuqaddir berarti untuk anta ya bisa juga dibaca tuqaddar. Fa in lam tuqaddiril lam, apabila engkau tidak menakdirkan lam sebelum kay, jadi sebelum kay tidak ada lam, juga tidak meniatkan, tidak menakdirkan lam, maka kainya bukan lagi sebagai kai masariyah an-nasibah, tapi kainya sebagai kai jarah, sebagai huruf jar. Mufidatun li ta'lil, yang mana faedahnya adalah untuk ta'lil, seperti lam ta'lil. Wal fi'lul mansubu bi'an mubmarah ba'dah wujuban, maka fi'ilnya dinasabkan oleh an yang disembunyikan setelah kai secara wajib. La tazhar illa fi syi'r, dan annya setelah kai itu tidak bisa tampak kecuali pada syair. Ya. Jadi ketika sebelum kainya tidak ada lam, lafzon, atau takdiran, maka kainya sebagai huruf jar. Dan fi'il mudhari' yang setelahnya mansub dengan apa? An mudmarah wujuban. Tidak boleh ditampakkan. Kecuali dalam syair. Seperti ucapannya penyair. Faqalat akullan nasi asbahtu manihan nisanaka kaima an taghurra wa takhda'a. Maka dia si wanita itu berkata, akula di situ, apakah kula di situ maful yang kedua dari manihan, karena manah yamnahu itu membutuhkan wa maful, makna yang berikan. Ya. Maka dia si wanita itu berkata, ya, apakah ya, aku harus memberi setiap orang lisanmu, memberikan kepada setiap orang lisanmu, kaima anta ghurra wa tahda'a, agar engkau menipu dan memperdaya manusia. Disebutkan di situ maknanya asbahtu manihan kullan nas halawata lisanika wal ghurur wal khada' wal khida' wa tu'amiluhum bil qawli dunal fi'li litakhda'ahum bidzalik. Asbahtu manihan, jadilah aku seorang yang memberi kepada manusia manisnya ucapanmu, wal ghurur wal khada', tipuan dan juga yes, misal itu ya, maknanya mirip ghurur, tipuan atau bujukan. Wasu'amiluhum bil qaul, kemudian engkau bermuamalah dengan mereka manusia bil qaul, hanya dengan lisannya saja yang manis, dunal fi'l, tapi dengan tidak dengan perbuatannya, semata-mata engkau berbuat demikian untuk menipu mereka dengan ucapanmu yang manis. Ya, faqalat akullan nas asbahtu manihan nisanak, maka dia berkata, apakah aku menjadi seorang yang memberikan kepada manusia lisanmu ataupun iya ucapanmu yang manis agar engkau menipu dan mengelabui manusia. Itu di sini syaitnya mana? Kaimaan, ya kaimaan dimunculkan di sini annya setelah kai, setelah kai. Adapun maknya itu zaidah saja, tambahan saja. Wa taghurru bi fathi awali, dengan fathah di awalnya dan dhammah pada ghainnya, al-mu'jamah yang bertitik satu. Gharra yaghurru. Gharra yaghurru. La yaghurru, la yaghurunaka taqallubul ladzina kafar fil bilad. La yaghurunaka taqallubul ladzina kafar fil bilad. وقد أفاد كلامه أن كي حرف مشترك بين الناصبة والجارة وهو مذهب الجمهور وتدعيا للمصرية إن سبقتها اللام. Ucapan musannif memberikan faedah bahwasanya kai adalah huruf yang dipersekutukan antara penasob yang menasobkan ataupun al-jarah yang mengejarkan. Jadi kai adalah huruf yang digunakan untuk menasobkan ataupun mengejarkan. Huruf yang musyarak. Dan inilah madhabnya jumhur. Wa tata'ayyan lil masariyah, dan pasti bahwasannya kai adalah kai al-masariyah in sabaqat halam, apabila didahului oleh lam. Sudah tertentu kai untuk masariyah nasibah apabila didahului oleh lam. Contoh li kaila ta'saw, jelas di sini kai adalah apa? nasariyah an-nasibah, dan fi'il setelahnya mansub oleh kai. Li'alla yadkhul al-jar 'ala al-jar. Mengapa demikian diharuskan ketika kai sebelumnya atau didahului oleh lam kemudian kainya dijadikan nasariyah, yaitu agar jangan sampai huruf jar masuk kepada huruf jar yang lain. Wa tata'ayyanu lita'lil in dhaharat an al-masariyatu ba'daha, dan sudah tertentu kai untuk ta'lil apabila muncul an al-masari setelahnya. Contohnya jitu ka kai an tukrimani. Jadi di sini kainya apa? Al-jarah. Kenapa? Karena tampak setelahnya an al-masariyah, kai an. Awil lam ataupun lamnya muncul. Kalau ada lamnya muncul, maka kainya adalah apa? Al-jarah. Contohnya jitu ka kai li tukrimani. Ada yang keliru di situ sepertinya. Jitu ka kai lituk rimani. Di situ kai. Ada yang keliru enggak tulisannya? Oh, coba dibaca. Beda ya. Jitu ka kai. Kai antuk rimani. In dhaharat an al-masariyah jituka kai antuk rimani, setelahnya awil lam, yang awil lam ya. Jituka oh likai tukrimani ya. Jituka likai tukrimani. Ya, jituka likai tukrimani. Berarti sebagai apa di situ kainya? Tadi sebelumnya apa? Tata'ayyan li ta'lil, lihat. Tata'ayyan li ta'lil. Bahwasanya kai sudah mesti untuk ta'lil. Yang pertama, apabila muncul an al-masariyah setelahnya, ya kan? Contohnya jitu ka kai antukrimani ataupun lam, tuh. Ataupun lam. Berarti apa? Lamnya di mana? Hah? Coba di situ dibaca apa? Jitu ka apa? Jitu ka likai tukrimani. Jituka likai tukrimani. Di situ sebelum kainya ada lam. Katanya mesti apa? Kainya al-jaro kan? Berarti huruf jar masuk kepada huruf jar ya? Ada yang keliru enggak? Kita akan nyalain sama ta. Sama semua. Coba apa? Jitu ka likai tukrimani juga. Kalau seperti ini, bagaimana? Harusnya apa? Kalau jitu ka likai tukrimani, kayaknya mesti apa? Masariyah kan masalahnya. Awil lam. Bentar. Saya ulangi dari wa tata'ayyan li ta'lil in dhaharat an al-masariyah ba'daha nahwu ji'tuka kai an tukrimani awil lam ataupun lam. Ma'tufnya ke mana ini al-lam? Seperti ma'tufnya pada an al-masariyah ya. In dhaharat an al-masariyah awil lam gitu kan. Contoh jitu ka likai tukrimani. Ya. Idh la yajuzu ja'luha hina idzin masariyah, karena tidak boleh ketika itu. Ketika apa? Setelahnya ada an, ya kan? Ataupun lam. Tidak boleh untuk dijadikan kainya sebagai masariyah. Coba seterusnya barangkali ada ya. Fa in lam yadhhar fa illam tadhhar an ba'daha wala sadi wala sabaqatha allam, berarti betul tadi ya contohnya ya jitu kalikai gitu ya, jitu kalikai ada annya enggak ada ya, dikai antukriman ya, ya coba kita lanjut dulu sini. Fa in lam tadhhar an ba'daha, apabila an tidak muncul setelah kai ya, wala sabaqatha allam, dan tidak pula didahului oleh lam, awujida ma'an, atau didapati kedua-duanya, maka jazal amron. Nah sekarang coba dicontohkan, fa'ilam tadhar an ba'daha, apabila tidak muncul an setelahnya, berarti apa itu? Kayaknya masdariyah. Wala sabaqat halam, tidak didahului oleh lam, berarti apa? Kayaknya tidak didahului oleh lam. Belum jadi satu ya, Fan. Wa illam tadhhar an ba'daha wala sabaqat lam. Oh iya. Apabila tidak muncul an setelah kai dan tidak pula didahului oleh lam. Contohnya apa berarti? Tidak tampak annya, kemudian tidak pula didahului oleh lam. Contohnya apa? Kai tukrimani gitu kan? Kai tukrimani. Ya. Jadi tidak ada annya, tidak tampak annya maksudnya, dan sebelumnya tidak ada lam. Atau wujida ma'an, didapati kedua-duanya bersamanya. Ada an, ada apa? Lam. Contohnya apa berarti? Likai'an gitu ya. Likai'an ya, likai'an. Maka jazal amron boleh padanya dua sisi. Al-masariyah wa ta'liliyah, masariyah dan ta'liliyah. Itu mungkin dari sini bisa diketahui ya. Jadi kata beliau syarih, apabila annya tidak muncul dan sebelumnya tidak ada lam, maka boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama, annya dijadikan sebagai apa? Annya sebagai masariyah. Iya. Yang kedua, annya ta'liliyah gitu ya. Awujida ma'an, atau didapati dua-duanya. Ada annya tampak dan juga sebelumnya ada apa? Lamnya. Ini katanya boleh dengan dua sisi. Contoh, kaila yakuna dula. Kaila yakuna dula. Ini contoh apa ini? Setelahnya tidak ada an, iya kan? Dan sebelumnya tidak ada apa? Tidak ada lam. Boleh dijadikan kayaknya sebagai al-masariyah ataupun apa? Ta'liliyah. Wa qawli syair, dan juga ucapan penyair, aradtu likaima antatira biqirbati fatatrukaha shannan bibaida balqa'. Ya. Di sini contoh apa? Dari berkumpulnya an ya. An yang zahirah dan juga apa? Lam, ta'lil sebelumnya. Aradtu likaima antatira biqirbati fatatrukaha shannan bibaida balqa'. Ya, di sini likaima'an. Saya ingin agar engkau terbang membawa kirbati. Kirbah adalah tempat minuman yang terbikin dari kulit domba. Fataturkaha shannan, dan kau meninggalkannya, kirbah yang sudah rusak, di baida balqa. Di baida yang namanya balqa. Disebutkan di situ makna baida, padang pasir. Ya. Balqa bisina Ja'far Khaliyah, ya, di padang pasir yang kosong. Ya, baida itu padang pasir. Disebut padang pasir dengan baida li'anna salikaha yabidu fiha, karena seringkali orang yang melewatinya itu binasa. Binasa. Nah, ini mungkin dengan ini jelas ya. Jadi kalau ada annya saja, mesti apa? Lamnya? Ada annya yang zahirah, mesti kayaknya apa? Ta'liliyah. Atau lamnya saja, mesti ta'liliyah. Di situ dicontohkan apa? Jituka likai. Ya, likai tukrimani atau kaili tukrimani. Likai ya. Adapun kalau terkumpul antara annya dan lamnya, maka boleh dua-duanya. Ataupun tidak ada annya dan tidak ada pula lamnya, maka boleh dengan dua sisi. Ya. Ya, ada yang mau disampaikan? كي لا تكرمني الجاره Ya betul pada contohnya tadi jituka likai tukrimani karena disebutkan wala sabaqat ha alam. Coba nanti kita cek lagi insyaallah. Ya. Kemudian ar-rabi'. War-rabi' idzan. Atau sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Hah? Iya, sepertinya. Berkumpulnya dua-duanya gitu. Yang mana? Yang mana? Yang lantas lalu itu? Yang mana yang syir, yang bait syir, yang mana? Wa tata'ayyan li ta'lil mana? Wa tata'ayyan li ta'lil dhaharat an al-masariyah ba'da. Ini ada contohnya, jituka kai'an tukrimani. Tidak khusus ini. Jituka kai tukrimi dari khusus. Kalau yang khusus tadi yang sebelumnya tuh kaima'an. Oh ya munculnya an ya. Munculnya an atau tampaknya an setelah kai itu khusus pada syir ya. Tapi di sini dicontohkannya. Jituka kai an tukrimani. Padahal sebelumnya disebutin apa? Pada syair ya. Iya, sepertinya ada yang berbeda di sini. Sebelumnya disebutkan hanya pada syair, tapi di sini dicontohkan ya. Ya, wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita cek lagi. Ya, cukup dulu sampai di sini. Insyaallah jam 10 ya. Kita pelajaran yang lain, masuk pelajaran yang lain. Ya subhanallah wa bihamdih, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.